السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis عن Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala saqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min faras fa khudisha aw فدحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى قاعدا، فصلينا قعودا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari jatuh kuda. Di antara benda yang Nabi suruh orang Islam belajar naik kuda, berenang dengan memanah. Kuda adalah satu kenderaan perang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni dia cerita dekat kita satu benda jadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi satu ketika jatuh kuda. Fa khudisha aw fa juhisha syiq kuhul aiman, akibat daripada jatuh kuda tu rusuk Nabi sebelah kanan cedera. Nabi mengalami kecederaan di rusuk kanan dia. Fadakhanna alaihi na'uduh, Anas bin Malik kata kami, yakni Anas dan sekumpulan sahabat ziarah Nabi. Bila dengar kata Nabi cedera, jatuh kuda, Nabi tak sihat, sahabat-sahabat pergi ziarah Nabi. Fahadaratis salah, kebetulan masuk waktu sembahyang. Rumah Nabi sebelah masjid. Bila masuk waktu sembahyang, Nabi keluar ke masjid sembahyang. Fasalla qa'idan, kata Anas bin Malik, kerana kecederaan Nabi itu, maka Nabi sembahyang duduk. Kerana cedera, jatuh kuda, cedera di rusuk kanan, maka Nabi susah nak berdiri. Maka Nabi sembahyang duduk. Fasallayna ku'udan. Maka kami, kata Anas bin Malik, para sahabat yang pergi ziarah Nabi dan sahabat-sahabat yang semayang di masjid Nabi ini, fasallayna ku'udan. Oleh kerana Nabi jadi imam, Nabi sembahyang duduk, maka kami makmum, kami sembahyang duduk. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas sembahyang Nabi bersabda, Nabi kata, innama ju'ilal iman liyu'tamma bih. Bila habis sembahyang, Nabi beralih dekat makmum, Nabi kata, sesungguhnya dijadikan imam dalam sembahyang itu ialah untuk diikuti. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengesahkan apa yang sahabat buat. Imam dijadikan untuk diikuti. Apabila imam sembahyang duduk, maka makmum sembahyang duduk. Itu maksudnya. Nabi kata, innama ju'ilal iman liyu'tamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam sembahyang itu untuk diikuti. Fa'idha kabbara fakabbiru. Nabi kata, apabila imam bertakbir, maksudnya takbiratul ihram dan takbir intiqalat sekali. Fa'idha kabbara, apabila imam bertakbir, fakabbiru. Nabi kata, maka hendaklah kamu semua, makmum semua juga bertakbir. Maka hadis ini menjadi nas, menjadi dalil kepada kita makmum disuruh bertakbir apabila imam bertakbir. Bukan takbiratul ihram sahaja, termasuk dengan takbir intiqalat. Takbir nak rokok, takbir nak sujud, takbir bangkit daripada sujud, takbir nak sujud lagi, takbir nak bangkit berdiri. Iza kabbara, apabila imam bertakbir, fakabbiru, maka makmum ikut bertakbir. Walaupun benda tu sunat, dia duduk dalam kumpulan sunat hai'ah, dia panggil. Sunat yang tidak dituntut, tetapi dia tertakluk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila imam rokok, Allahu Akbar. Kita nak rokok ni, makmum pun sebut Allahu Akbar. Sebut tu pasal apa? Pasal hadis yang kita baca ni memerintahkan kita suruh sebut. Bila imam nak sujud, daripada berdiri tegak, dia nak sujud, dia kata Allahu Akbar. Makmum sebut juga Allahu Akbar. Jangan pakai sengah sunyi. Pasal apa? Pasal Nabi suruh kita sebut. Wa idza raka'a farka'u. Nabi kata, apabila imam rakaat, kamu ikut rakaat. Wa idza rafa'a, apabila imam angkat kepala daripada rakaat, farfa'u, maka kamu pun ikut angkat kepala daripada rakaat. Di sinilah nas yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kira kita tak boleh ketinggalan walaupun satu rukun. Pasal apa? Pasal hadis Bukhari ini. Saya baru balik umrah. Masa semayang di Masjid Nabawi, satu Arab, Arab Saudi, dia duduk sebelah. Dia tegur saya pasal saya terlewat masa daripada qiyam, rokok. Imam dah rokok, saya duduk baca Fatihah tak habis lagi. Imam tu laju sikit hari tu. Imam bangkit, sami'allahu liman hamidah. Saya baru habis Fatihah, baru rokok, saya miss. Bagi-bagi salam, dia pegang, dia tanya tu. Limadha ta'akharta? Dia kata, hang lambat pasal apa? Saya abang kata, kata saya, mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i dibenarkan terlewat tiga rukun yang panjang, dia buat heran. Dia buat heran. Dia macam tak nak dengar benda tu. Betul-betul ke? Dia kata, saya kata sah. Betul. dia buat mulut satu macam. Sebab dalam mazhab Hanbali ni hadis ni, idza kabbara al-imam fakabbiru, apabila imam takbir hangpa kena takbir. Idza raka'a al-imam, apabila imam rakak, farka'u, hangpa kena rakak. Dia Nabi kata, dan hadis ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari, maka depa pegang yang ni. Ambah-ambah. Kita terang kepada dia, dia buat apa? Saya pun tak apalah, biar tiga dia lah. Tapi kita tahu apa yang kita buat. Dan kita tahu apa yang dia pegang. Pasal dia berpegang kepada keputusan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa hak dia kata pun betul, apa hak kita buat pun tak salah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata wa idza qala sami'allahu liman hamidah, apabila imam bangkit daripada rukuk dia kata sami'allahu liman hamidah. Di sini pun ramai orang silap. Sami'allahu liman, lam mim nun, liman. Ada beberapa imam di beberapa masjid dia baca sami'allahu liman hamidah, telinga kita tangkap pak kata sebiji dia sebut sami'allahu liman. Rimah kita ni. Kau kata kita salah dengar berapa rasa lagi. Angkat lagi sekali. Sami'allahu liman liwa. Makna dia hafal daripada sekolah Arab kecil dulu. Dia hafal dulu. Sami'allahu liman. Allah mendengar bagi siapa? Terjemahan dia. Hamidah yang memujinya. Siapa juga yang puji Allah? Sebut Alhamdulillah. Tuhan dengar. Kalau sami'allahu limal hamidah, masya Allah dengar leman dia sebut. Kan? Apabila imam kata sami'allahu liman hamidah, Nabi kata faqulu, maka hendaklah makmum kata Rabbana walakal hamd. Maksud dia apa dia? Apabila kita jadi imam, yang lain semua ikut imam. Imam rakuk dia kata Allahu Akbar, kita pun rakuk kata Allahu Akbar. Satu aja kita tak ikut dia, apabila dia kata sami'allahu liman hamidah, makmum tak kata sami'allahu liman hamidah, makmum kata Rabbana walakal hamd. Ha, yang ni ramai orang buat silap. Start pada malam ni pun betul. Bila imam kata sami'allahu liman hamidah, makmum tidak dituntut dan tidak disunatkan suruh kata sami'allahu liman hamidah. Sebaliknya makmum disuruh kata, Nabi kata faqulu rabbana walakal hamd. Dalam hadis lain dia kata rabbana lakal hamd. Dua-dua riwayat yang sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Wa'il radhiyallahu anhu, sebelum tu hadis tadi. Hadis tadi kemudiannya dimansuhkan dari segi apa? Dari segi apabila imam sembahyang duduk, makmum sembahyang berdiri. Hadis ni dimansuhkan bahagian tu. Pasal apa? Pasal menjelang wafat Nabi. Nabi jadi imam dalam keadaan duduk dan makmum berdiri. Nabi tidak larang perbuatan makmum. Maka understood daripada hadis yang latest ni, dia memansuhkan hadis yang kita baca tadi dari segi apabila imam sembahyang duduk, makmum sembahyang berdiri. Jadi dia ada di dalam bab sebab wurud hadis, dia kata. Kalau Quran dia ada sebab nuzul ayat, hadis dia ada sebab wurud hadis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Wa'il radhiyallahu anhu, kata dia, kala Abu Hurairah, ahzul akufi ala al-akuf fi salati tahta surra. Atau kama kal hadis riwayat Imam Dawud, Imam Abu Dawud. Daripada Abi Wa'il, dia kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, Abu Hurairah kata, ahzul akufi ala al-akuf fi salah tahta surra. Ketika qiyam di dalam sembahyang, letaklah tapak tangan di atas tapak tangan, di atas tangan yang satu lagi. Maksudnya di dalam qiyam sembahyang itu, dalam syarah hadis ni dia kata apa? Tangan kanan letak di atas tangan kiri masa qiyam sembahyang. Hadis ni dia kata apa? Tahtas surah. Kedudukan tapak tangan itu di bawah pusat. Dia kata. Satu hadis. Hadis tentang cara qiyam ni cukup banyak riwayat dia. Cuma nak tengok hak mana lebih kuat daripada yang lain. Pokok pangkalnya riwayat hadis. Maknanya apabila kita tengok satu orang sembahyang, qiyam dia tu duduk tang mana, jangan cepat-cepat kata dia salah. Kita tengok satu orang sembahyang, dia qiyam, tangan dia duduk ada atas dada. Jangan kata salah lagi. Jangan terus kata wahbi kat dia. Kita tengok satu orang sembahyang, duduk bawah pada dada, atas pada pusat. Jangan kata apa kat dia lagi. Kita tengok satu orang sembahyang, qiyam dia duduk tutup pusat. Jangan kata apa kat dia lagi. Kita tengok satu orang sembahyang, qiyam dia, tangan tu duduk bawah pada pusat. Jangan kata apa kat dia lagi. Kerana tiap-tiap satu perlakuan itu ada hadis dia. Cuma hadis mana lebih kuat daripada hadis yang satu lagi, yang tu kena mengaji. Baru kita sah. Hak kita baca ni hadis riwayat daripada Abi Wa'il. Dia kata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata. Abu Hurairah kata, letaklah tangan di atas tangan yang satu lagi di dalam sembahyang. Tahta surah. Dan kedudukan tangan itu di bawah pusat. Dia kata. Tuan-tuan, satu orang yang observant, rajin duk perhati. TV ke, gambar-gambar yang keluar dalam surah abang ke, ataupun rajin duk perhati tengok. Tok Guru ni Aziz, dia semayang, tangan dia bawah pada pusat. Saja perhati tengok orang-orang yang dianggap tokoh. Saja perhati tengok. Kita tengok dalam TV, siaran terus-menerus sembahyang di Masjidil Haram. Kita tengok imam-imam Masjidil Haram. Abdul Rahman Sudais misalnya, dia qiyam tangan dia duduk tang mana? Tak ada lah sampai atas dada betul-betul. Dia duduk bawah pada dada sikit, atas pada pusat. Kita duduk tengok kan. Kita tak boleh kata dia ni betul, dia ni tak betul, dia ni tak betul. Tak boleh. Tak boleh. Kita kena tengok nas hadis yang ada. Hadis yang kita baca ni cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis ni Abu Hurairah kata, qiyam, letak tangan di atas satu tangan lagi, kedudukan dia tahta surah, di bawah pusat, dia kata. Dalam komen terhadap hadis ni dia kata, waqala Abu Dawud sami'tu Ahmad bin Hanbal yudha'ifu Abd al-Rahman bin Ishaq al-Kufi. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Mazhab Hanbali, dia menda'afkan salah seorang daripada rawi hadis ini, iaitu Abdul Rahman bin Ishaq al-Kufi. Maka di sisi Imam Ahmad bin Hanbal, hadis ini tidak sahih. Tapi hadis ini ada sikit problem. Pada siapa? Pada salah seorang rawi ini. Problem apa? Mungkin Abdul Rahman bin Ishaq ni, dia ni ingatan dia tidak syar, tidak cukup kuat. Dia biasa meriwayatkan satu hadis dengan satu hadis, dia macam ada confused misalnya. Maka jatuh status hadis itu. Tapi hadis ke tak? Hadis. Tetapi dia tidak duduk pada kedudukan yang sahih dan kuat. Habis kalau kita nak semayang, kita nak qiyam, tangan kita di bawah pusat, boleh tak boleh? Boleh. Pasti masih ada nas yang disandarkan, walaupun nasnya kurang kuat. Kurang kuat mengikut penilaian Imam Ahmad bin Hanbal. Mungkin bagi imam lain, dia kata kuat. Ini hadis. Selagi mana ada nas, ada hadis, maka selagi itu, benda tu kalau orang buat amalan, tak boleh kata salah. Begitu. Hadis itu hadis riwayat Imam Abu Dawud. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Qabithah bin Hul an abihi Yazid bin Qunafah At-Ta'i radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ummuna fayakhuzu shimalahu biyaminih aw kama qala. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi daripada Qabithah bin Hul daripada bapa dia. Hul bapa dia sebenarnya nama Yazid bin Qunafah At-Ta'i. Kata Yazid ni kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummuna. Kata dia satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kepada kami sembahyang. Fayakhudhu shimalahu biyaminih. Dalam qiyam sembahyang itu tangan kanan Nabi pegang tangan kiri Nabi. Hadis itu hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadisnya hadis hasan sahih. Dan hadis seumpama ini ada di dalam riwayat Muslim dan hadis itu sahih. Cerita kata bila qiyam ni tangan kanan duduk di atas, dia bersabit daripada hadis yang sahih. Siapa pergi pegang terbalik, tangan kiri duduk di atas, itu menyalahi nas yang ada. Semua nas kata, tangan kanan pegang tangan kiri. Yang tu sepakat. Yang tak sepakatnya, kedudukan tangan itu. Di dada ke, tutup pusat ke, bawah pusat ke. Itu tidak sepakat. Dalam komen hadis tu dia kata wara'a ba'duhum yakni ahlul ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wat tabi'in wa man ba'dahum an yada'ahuma fawqa as-surra wara'a ba'duhum an yada'ahuma tahta as-surra wa kullu dhalika wafi'un 'indahum. Dalam komen hadis ni dia kata apa? Sebahagian daripada sahabat Nabi sendiri dan sebahagian daripada tabi'in, golongan selepas sahabat. Sebahagian daripada mereka mengatakan kedudukan qiyam tangan itu fauqas surah, mestilah di atas pusat. Wara'a ba'duhum anna yada'ahuma tahta surah. Sebahagian sahabat Nabi sendiri kata bawah pusat. Maknanya apa benda tu? Khilaf. Dan yang khilaf ni bukan kecil anak, sahabat Nabi. Maknanya sebahagian sahabat biasa tengok Nabi sembahyang, dia qiyam tangan dia di atas pusat. Dan sebahagian sahabat biasa tengok Nabi qiyam dalam sembahyang dia, kedudukan tapak tangan dia di bawah pusat. Kesimpulan dia kata apa? Wa kullu dhalika wafi'un 'indahum. Tak kira letak tangan atas pada pusat ke, bawah pada pusat ke, di kalangan para sahabat Nabi, benda tu wasi', benda tu fleksibel, benda tu boleh berlaku. Kalau nak qiyam tangan di atas pada pusat pun tak ada masalah di kalangan sahabat. Sahabat tak jadi berkelahi tentang hal ni. Kalau nak qiyam tangan tu di bawah pada pusat pun tak ada masalah di kalangan sahabat. Sahabat tak berkelahi tentang benda ni. Bahkan di kalangan sahabat, wa kullu dhalika wasi'. Semua tu atas pada pusat ke, bawah pada pusat ke nak qiyam, di kalangan sahabat dan tabi'in, benda tu satu kelapangan bagi mereka. Tidak menjadi punca kepada nak jadi berkelahi dan sebagainya. Bila kita baca benda-benda ni tuan-tuan, kita nak kena pelonggak pendirian kita. Pelonggak. Jangan ketat, jangan pergi pasal dalam hal-hal yang tidak dijadi punca berkelahi di kalangan sahabat. Jangan hari ini kita nak pergi berkelahi. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Tawus radhiyallahu anhu, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra thumma yashuddu bainahuma ala sadrihi wa huwa fi as-salah. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Abu Daud daripada Tawus radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam letak tangan kanan atas tangan kiri sewaktu qiyam sembahyang, summa yashuddu bainahuma ala sadri. Kemudian Nabi pekemas tangan tu letak di atas dadanya. Wa huwa fi shalah, dan itulah keadaan ketika Nabi sembahyang. Hadis itu hadis sahih. Oleh kerana hadis ini kuat daripada dua hadis yang dibacakan tadi, maka Imam Ahmad bin Hanbal dia sunatkan apabila qiyam tangan di atas dada. Dan demikian juga riwayat yang sama ada di dalam sahih Al-Bukhari. Jadi kita hari ini kena wasih dalam hal ini. Bila tengok satu orang semayang tangan dia qiyam di atas dada, kita tahu itu ada hadis, bahkan itu hadis sahih. Bila kita tengok satu orang semayang atas pada pusat, kita tahu ada hadis, hadis itu hasan. Bila kita tengok satu orang semayang tangan bawah pada pusat, kita tahu kata itu hadis. Hadis itu Imam Ahmad bin Hanbal mendhaifkan salah seorang rawinya. Tetapi tiga-tiga itu tidak salah. Tidak menjadi punca bergaduh di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ada jadi masalah kita hari ini, bila ustaz tu dia kunci satu saja, dia bagi salah hak dua lagi, bergaduh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat pada Zaid bin Aslam an abihi anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala lirukni ama wallahi inni la a'lamu annaka hajar la tadurru wa la tanfa walaula anni رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك فاستلمه ثم قال فما لنا وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري daripada Zaid bin Aslam daripada bapak dia, kata dia sesungguhnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kata kepada Rukn, kepada Hajar Aswad. Ruknun tu makna dia penjuru. Maksud dalam hadis ni penjuru tu ialah Hajar Aswad. Kan Kaabah dia ada empat penjuru, empat bucu. Hajar Aswad, dia ada rukun Syami, dia ada rukun Iraqi, dia ada rukun Yamani. Rukun tu makna dia apa? Penjuru, ruknun dalam bahasa Arab. Macam kita faham kata rukun itu rukun negara. Bukan. Rukun itu makna dia ruknun, makna dia penjuru ni, ruknun. Umar Al-Khattab pada satu hari ketika dia pergi ke Baitullah, dia pergi ke Kaabah, dia nak tawaf, dia masuk-masuk pergi, dia pergi dekat Hajar Aswad, dia pergi kata dekat Hajar Aswad, dia kata wallahi inni la'alamu annaka hajar, dia kata demi Allah aku tahan ini batu wajah, dia kata, dia pergi kata ke Hajar Aswad ni, demi Allah dia kata hang ni seperti batu wajah, la taburu wala tanfa, nama kata batu tidak boleh bagi mudarat ke orang, tidak boleh bagi manfaat ke orang. Itu yang kata Umar Al-Khattab. Hang ni dia kata Hajar Aswad, hang ni batu, dia kata hang tak boleh bagi manfaat dekat siapa pun, hang tak boleh bagi mudarat dekat siapa pun. Walaula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam istalamak, kalau tidak kerana aku melihat Nabi kucup hang. Istilam ni dua maksud. Satu kata istilam ni maksud kucup, ada satu kata istilam maksud dia sentuh. Kan? Dalam bahasa hadis dia guna istilam belaka. Kucup Hajar Aswad pun dia kata Nabi istilam. Istilam sentuh pun dia kata istilam. Nabi pakai tungkat ketika tawaf dengan kenderaan. Nabi pakai tungkat suar masuk dalam lubang Hajar Aswad tu, cabut buat keluar balik pun dia kata istilah. Umar Al-Khattab apabila sampai dekat Hajar Aswad, dia kata demi Allah, dia kata hang ni batu aja, manfaat tak boleh bagi, mubarak pun tak boleh bagi, kalau tidak kerana aku tengok Nabi istilam hang, kalau tidak kerana aku tengok Nabi kucup hang, mastalam tuk, aku tidak akan kucup hang. Summa qala famalana walirramal. Dia kata pula, dia kata ni, apa hal pula, dia kata tiga pusingan hak mula, kita disunatkan ramal. Kan? Tawaf yang diiringi oleh sa'i. Maksudnya tawaf tu, tawaf rukun, sama ada dalam ibadat haji, ataupun tawaf tu tawaf umrah. Yang lepas tawaf sat lagi kita nak pergi sa'i, tiga pusingan hak mula, disunatkan kita ni ramal. Ramal maksudnya lari anak. Lari bagi laju sikit daripada berjalan. Dan first three round, tiga pusingan hak mula tu disunatkan kita buka bau sebelah. Kain ihram yang kita pakai, sunat buka bau sebelah. Untuk tiga pusingan yang pertama. Bila masuk pusingan yang keempat, dalam satu hadis kata Nabi tutup semua bau dia. Dan jalan biasa, tidak lari anak lagi. Umar Al-Khattab lepas dia kata dekat batu tadi, dekat Hajar Aswad, demi Allah, dia kata hang ni batu, tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat, kalau tidak kerana Nabi kucup hang, aku tak akan kucup hang. Habis dekat tu dia kata pasal ramal pula, pasal lari anak dalam tiga pusingan ni. Dia kata sama lana walir ramal. Dia kata apa hal yang kita duk lari anak untuk tiga round yang pertama, kemudian 4, 5, 6, 7 kita berjalan, pasal apa ada beza tiga hak mula dengan empat yang kemudian? Innama kunna ra'ayna bihil musyrikin waqad ahlakahumullah. Umar kata padahal dia kata kafir musyrikin dulu masa dia tawaf Kaabah, kafir pun tawaf juga Kaabah, cuma beza dia apa? Kita tawaf kiri kan Kaabah, dia tawaf kanan kan Kaabah. Kita tawaf pakai baju ataupun dalam keadaan ihram, kita pakai kain ihram, dia tak pakai apa langsung. Lagu duduk pusi macam jual es krim begitu saja. Beza dia orang tu saja. Tapi kafir musyrikin semasa dia tawaf jahiliah dia dulu, tiga round ni dia lari juga. Umat kata ada innama kunna ra'ayna bihil musyrikun. Sesungguhnya dulu kita tengok kafir musyrikin tawaf pun ramai juga. Dia kata. Wa qad ahlakahumullah. Tapi mereka salah. Allah binasakan mereka. Tapi hari ini pasal apa yang kita ramai juga? Tidakkah tu jadi serupa dengan mereka? Umat kata begitu. Summa qala. Dia tanya. Lepas tu dia jawab. Kemudian kata Umar, syai'un sana'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ramal, kita berlari anak untuk tiga pusingan yang pertama tu pasal apa? Pasal itu adalah sesuatu yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar tanya, Umar jawab. Tujuan dia apa dia? Dia nak acknowledge, dia nak bagi tahu kat sahabat hal lain ni. Yang kita buat macam ni pasal apa? Tu Umar nak bagi tahu kat orang lain. Ni yang kita kucup Hajar Aswad ni pasal apa? Umat nak bagi tahu dekat apa? Pasal Nabi buat. Kita kena buat. Dah tiga round mula. Tawaf yang diiringi sa'i ni, tiga round mula kita ramal. Kita lari anak ni pasal apa? Umat kata pasal syai'un sana'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini benda dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala nuhibbu an natrukah. Maka aku tidak suka, kami tidak suka tinggal apa yang Nabi buat. Hak Nabi buat, kami buat. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan dia, dia nak abang apa kat kita? Dia nak abang kata ibadah yang kita duk buat hari-hari ini mesti ikut cara yang Allah, yang Nabi tunjuk. Tak boleh rasa. Dia nak abang itu. ibadah. Yang kata ibadah ni sembahyang, puasa, haji, umrah, keluar zakat, apa semua ni kena ikut cara hak Nabi tunjuk, tak boleh tanda-tanda, tak boleh reka, tidak boleh pakai kreativiti untuk nak mencipta ibadah, tidak boleh. Ibadah mesti ikut petunjuk Allah, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ibadah tidak boleh dipersoalkan dengan logik akal. Nak habak kat kita, ibadah ni kita tak boleh fikir logik untuk nak cari jawapan. Tak boleh. Sebaliknya, ibadah ni sesuatu yang bersifat ta'abbud. Abdi diri kepada Allah. Allah kata betul-betul. Tuan-tuan, bila kita sa'i Safa ke Marwah kan, kita disunatkan baca ayat yang Nabi baca. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتِ أَوْ يَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِ. Apa siapa tu ayat tu kata begitu? Sesungguhnya Safa dan Marwah min sya'airillah. Ini di antara syiar Allah. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتِ, siapa yang buat haji di Baitullah, أَوْ يَعْتَمَرَ, ataupun tiba umrah, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا, tidak jadi satu kesalahan kepada mereka untuk nak tawaf daripada Safa ke Marwah. Kenapa ayat itu kata sa'i Safa ke Marwah tidak jadi salah? Kenapa dia kata lagu itu? Rupa-rupanya ada cerita. Apabila disyariatkan ibadat haji, selepas tawaf kena sa'i, sebahagian sahabat Nabi berat hati nak buat sa'i. Dia berat hati nak buat sa'i. Pasal apa dia berat hati? Pasal sebelum disyariatkan ibadat haji ni, memang orang kafir duk lari antara Safa dan Marwah. Cuma apa? Di Safa ada satu tokong besar, di Marwah ada satu tokong besar. Dia pelari tu bukan kerana disyariatkan oleh Allah, bukan kerana berdasarkan syariat Nabi Ibrahim dulu, bukan. Tapi kerana dua tokong yang ada, satu di Safa, satu di Marwah. Apabila Nabi masuk Mekah, Nabi menguasai Mekah, disyariatkan ibadat haji dan sebagainya, patung yang ada di Safa dan di Marwah dah pukul habis dah. Dah hancur dah, tak ada dah. Walaupun tak ada, sahabat ni apabila diberitahu kata haji ni, apa dia? Kena tawaf, kena sa'i di antara ibadat haji ni. Sahabat berasa, bahasa lagu nak serupa dengan apa yang dibuat oleh orang kafir. Maka turun ayat, inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal bait aw i'tamara fala junaha alaih an yattawafa bihima. Tak apa, Tuhan kata tak salah kalau hampa lari daripada Safa ke Marwah tujuh kali ni, tidak jadi salah. Bahkan ini diperintahkan oleh aku, Tuhan kata. Bila turun ayat tu, barulah serabut yang ada dalam hati para sahabat ni buang, dan mereka buat ibadat haji tawaf sa'i dengan hati yang lapang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nah, abad kata apa? Di antara kesimpulan dia ialah, ibadat ni ialah sesuatu yang bersifat ta'abbud. Lagu mana Tuhan kata, lagu mana Nabi kata, lagu itulah kita kena buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang ketiga, kesimpulan dia, selagi mana ada nas, maka selagi itulah apa yang kita buat tidak salah. Lapang dada itu sangat utama ada di dalam hati kita semua. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 2. Bahrul Mazi jilid 2 muka surat 122. Bab man ahaqqu bil imamah. Itu bab yang datang pada menyatakan siapakah lebih layak jadi imam. Siapakah yang lebih mustahak ataupun siapakah yang lebih layak untuk menjadi imam. Ketahuilah saudaraku, imam yang layak itu ada berpelaturan dan berpangkat-pangkat atas kira-kira pengetahuannya dan kira-kira umur tua dan umur mudanya. Syarat kelayakan jadi imam, dia kata, ada banyak berdasarkan hadis Nabi. Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ini, tahulah kita siapa-siapa ia. Saat lagi dia kata hadis yang dia beritahu kelayakan itu. Apa syarat-syarat dia? Kata hadis dia, an Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu yaqul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum likitabillah. Itu satu. Diriwayatkan daripada Abi Mas'ud Al-Ansari, kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi imam akan satu kaum itu orang yang lebih qari daripada kalangan mereka itu bagi kitab Allah. Kelayakan pertama untuk dipilih menjadi imam, dia hendaklah qari. Baca sudah. Betul tak kira tuan-tuan? Imam ini kena orang yang suara sedap? Betul. Bila dia main orang suara tak sedap jadi imam, memulah dalam perut kita. Sudahlah suara tak sedap, dia pula jenis tabiang duk baca surah panjang pula. Ha, yang ni. Yang ni yang kita nak gulung sejadah lempang pihak atas belakang dia ni. Sekarang. Rupa-rupanya Nabi habang awal dah. Nabi kata kalau boleh lah. Kalau boleh dalam masyarakat tu nak cari orang untuk jadi imam ni, cari orang yang aqra'uhum li kitabillah. Orang yang qari dengan Quran ni. Dia bismillah aja pun kita ni nak mambu ayat liat lah. Sedap. Baru bismillah tak ada cari. Bismillah dia tu saja kita ni kulum ayat liat kulum nak mambu. Dia sedap. Macam ni kalau dapat penuh masjid. Bukti dia bila mai bulan puasa kan. Kita ada pilihan untuk nak pergi sembahyang di mana. Kita nanti cari masjid mana. Nombor satu masjid yang lapar kan lah. Kan. Yang kedua masjid hak imam baca sedap. Panjang sikit pun tak apa. Pasal apa? Sedap tu. Rupanya baca sedap ini adalah syarat yang disenaraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Baik, dia kata dan jikalau hafaz dan betul bacaan Fatihah sahaja sekalipun. Kalau dia ni dia kata alim Fatihah aja. Fatihah dia cukup sedap, dia main surah tak apa sedaplah. Pun tak apa. Jadilah macam apa? Fatihah itu rukun. Dia main Fatihah ni dia boleh buat macam-macam tune. Dia tune cara Sudais boleh. Sekali lagi dia tune cara Hudzaifi. Sekali lagi dia tune cara Al-Ghamidi. Sekali lagi dia boleh. Dia main cara Abdul Basit. Sedap semua. Fatihah sajalah. Dia main surah lagi merosak. Sebab apa? Sebab dia doa sah Fatihah saja tiap-tiap hari. Sekarang. Pun jadilah. Dia kata di sini. Dia kata apa? Dan jikalau hafaz dan betul bacaan Fatihahnya sahaja sekalipun. Kira okey. Dan tiada tahu ataupun kurang pandai pada hal fiqah. Kalau dia ni bab hukum hakam fiqah tak apa pandai. Tapi baca sudah. Boleh dikedepankan sebagai imam. Itu satu. Ataupun jika jemaah itu semuanya sama pandai dari segi qari Quran. Itu dia. Kampung tu semua masuk musabakah Johan Melaka. Dia main lagu tu pula. Kan? Satu kampung masuk musabakah ni peringkat daerah, peringkat kampung, peringkat negeri, peringkat apa ni, kalau wakil daripada Padang Temusu memang lihat misalnya jadi lagu tu. Maknanya semua dari segi bacaan Qurannya cantik. Maka kehendakkan seorang yang qari serta pandai hukum syarak. Dia kata di situ dilihat yang kedua, cari hak pandai hukum syarak. Qari-qari belaka, cari hak pandai syarak yang kedua. Diambil kira. Demikianlah suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti sabdanya, fa in kanu fil qira'ati sawa'a fa a'lamuhum bis sunnah. Nabi kata maka jika ada mereka itu sama dari segi pandai Quran, maka kehendak orang yang lebih pandai daripada mereka itu dengan sunnah. Bila Quran semua sama pandai, tengok dari segi sunnah. Siapa pula alim sunnah di kalangan mereka tu? Dia lebih utama daripada yang pandai Quran saja. Itu syarat-syarat dia. Baik, masalah dia kata, imam yang qari ataupun pandai fiqah, mana satu didahulukan? Ha? Antara dua ni. Hak suara sedap tapi hukum hakam tak reti, dengan hak pandai soal fiqh ni, hukum hakam pandai baca tak sedar. Mana lebih kelayakan untuk menjadi imam? Dia kata. Kah hari ni kan orang wajib duk cakap soal al-awlawiyah. Dia kata. Awlawiyah. Keutamaan. Kan sampai ada satu dia panggil fiqh al-awlawiyah. Fiqh keutamaan. Dua-dua penting. Hak mana lebih penting? Ini dalam nak menyusun tu, dalam nak menyusun keutamaan, nak bagi priority hak mana lebih penting daripada hak kurang penting. Baik, bila bertembung dua ni, hak seorang ni kari cukup sedap baca tapi hukum fiqh tak reti, hak seorang lagi cukup pandai hukum fiqh baca tak sedap, mana satu nak diberi keutamaan? Kata Imam At-Tirmizi, dan bermula amal atas itu hadis di sisi ahlul ilmi. Kata mereka itu bermula yang lebih mustahak orang yang jadi imam itu ialah yang lebih qari bagi Quran. Sebahagian ulama kata apa? Menang dekat kawan hak qari ini lagi. Walaupun dia tak apa pandai hukum fiqh, tapi kerana dia qari, dia lebih layak. Begitu. Kata Imam Nawawi, adalah pada hadis itu jadi dalil bagi mereka yang berkata begitu. Hadis tadi menjadi dalil. Pasal Nabi sebut kata qari dulu daripada hak lain. Didahulukan yang lebih qari Quran atas yang pandai fiqh. Dan dialah mazhab Abu Hanifah dan mazhab Ahmad bin Hanbal. Dan setengah daripada ashab kita Syafi'i. Imam Hanafi, Imam Hanbali, mereka kata begitu. Nak orang yang lebih qari jadi imam. Imam Syafi'i tak kata. Sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i kata macam mana yang dikata oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Abu Hanifah. Baik. Dan telah berkata Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahumallah dan ashab keduanya yang lebih pandai fiqh didahulukan daripada yang qari. Imam Syafi'i dia punya pendirian lain. Hadis tadi kata apa? Dahulukan orang yang qari. Tapi Imam Syafi'i berpendirian, orang yang alim fiqh lebih utama untuk jadi imam. Pasal apa? Pasal tengah semayang boleh jadi macam-macam. Kalau imam dia tak pandai tentang hukum hakam fiqh, dia tenggelam punca dulu pada makmum tenggelam lagi. Maka Imam Syafi'i melihat dari sudut itu, maka dia nak orang yang lebih faham hukum jadi imam. Baca tak sedap sikit tak apa, tapi dia alim dalam bab fiqh. Dia diberi keutamaan mengikut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Begitu. Ini yang kata khilaf di kalangan ulama. Kerana yang dihajatkan kepadanya daripada bacaan itu ada tersimpan dan terhingga. Dan bermula orang yang dihajatkan kepadanya daripada hukum fiqh dalam sembahyang itu tiada terhingga. Seorang sedap ni setakat nak dengar seorang sedap saja. Tapi hukum hakam fiqh ni, kalau jadi masalah, dia tahu nak selesai macam mana. Maka kata Imam Syafi'i, lebih utama orang yang alim fiqh menjadi imam. Kalau nak cantik lagi, dua-dua ada kat dia. Lagi cantik. Seorang pun sedap dan dia alim dalam hukum hakam. Memang dia ada yang kena jadi imam. Begitu. Dan terkadang, datang di dalam sembahyang itu, perkara yang tiada terkuasa memelihara dan menjaganya dengan betul. Kadang tengah semayang dia boleh jadi macam-macam. Kan kita duduk semayang ni dah 40 tahun dah. Daripada cerdik dulu semayang sampai hari ni, sampai malam ni, dah 40 tahun dah kita semayang. Berapa banyak dah masalah yang kita jumpa dalam semayang. Kawan duduk sebelah kita masa tahiyat kan. Dia duduk baca Fatihah pun kita jumpa dah. Duduk sebelah kita. Jari tu angkat tahiyat. Tapi dia duduk bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Kita duduk sebelah dia. Kita pula duduk kelin pula dia kata kita. Awak dia ni baca Fatihah. Tu dia nak mengik jari bila? Kan? Dia nak tunggu asyhadu an la ilaha illallah tu tak jumpa lah. Duk ghairil maghdubi alaihim. Baru dia sedang jari tak mengik, oh, aku baca Fatihah. Baru dia nak start lain at-tahiyat. Dia jadi gelabah. Dia datang dia tersilap. Dia nak start balik tahiyat dia bismillah dulu juga. Bismillahirrahmanirrahim at-tahiyat. Dia jadi selaku habis. Bisa orang jadi itu jadi korang sebelah kita. Bila habis semayang, kita nak tegur dia pun, kita pun tak tahu ujung pangkai. Nak tegur kata dia salah ke, nak kata semayang dia batal ke, tak batal ke, dia baca. Kita, itu maksudnya kita tak pandai tentang hukum fiqh. Maka kita tak tahu nak selesai masalah tu macam mana. Itu dia antara benda yang kita biasa jumpa. Ya, baik. So dia kata, melainkan orang yang sempurna fiqhnya, bila jadi apa pun, dia tahu nak selesai macam mana. Dan telah berkata segala ulama, sebab pun dikehendaki orang yang lebih fiqh dahulu daripada imam, daripada orang yang qari, kerana orang yang sempurna fiqh itu lebih berkuasa memelihara dan menjaga perkara yang tidak terkuasa oleh orang yang qari sahaja dengan betulnya. Orang yang pandai hukum fiqh ni, dia tahu nak selesai, nak troubleshoot problem apabila berlaku sesuatu problem. Itu kelebihan dia. Dan itulah sebab dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Abu Bakar As-Siddiq pada sembahyang menjadi imam. Ini hujah. Dan jadi segala sahabat lain itu makmum. Orang yang kata hukum fiqh itu lebih utama, diberi perhatian daripada qari, hujah mereka apabila Nabi sakit. Nabi pilih siapa untuk jadi imam ganti dia di Masjid Nabawi? Nabi pilih Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan pada masa tu hak suara lebih sejak daripada Abu Bakar duduk ada lagi. Contohnya siapa dia? Sahabat-sahabat yang suara sedap. Ka'ab bin Malik. Ada hadis cerita tentang sedapnya suara Ka'ab bin Malik ini. Contohnya sahabat yang hadis cerita suara sedap ni siapa? Tamim Ad-Dari. Suara sedap. Tapi bila mai tang Nabi sakit, Nabi tidak pilih Ka'ab untuk jadi imam ganti tempat dia sebagai imam di Masjid Nabawi. Nabi pilih Abu Bakar As-Siddiq. Bukan Abu Bakar suara tak sedap, tapi ada orang lebih sedap pada dia. Ha, itu kita jangan salah faham. Tadi piduk faham kata, Abu Bakar ni suara tak sedap. Bukan macam tu. Bukan itu faham dia. Nahabak kata ada orang yang suara lebih sedap daripada Abu Bakar. Ada orang lebih sedap pada dia, bukan makna dia tak sedap. Dah. Dengan kita, langit dengan bumi lah, kita tersabuat lah macam mana pun suara kita, Abu Bakar jauh lebih sedap. Tapi pada zaman tu, ada lagi sahabat yang suara lebih sedap. Tapi Nabi pilih Abu Bakar As-Siddiq. Maka Imam Ash-Syafi'i berdasarkan apa yang Nabi buat di akhir hayat Nabi. Maka Imam Syafi'i kata apa? Keutamaan kepada orang yang alim fiqh daripada yang qari. Anda nampak tu hujah yang dipegang oleh imam-imam mazhab. Depa ni bukan kecil anak tuan-tuan. Yang kata imam mazhab ni, terutamanya mazhab empat ni, bukan kecil anak. Bukan bandingan dengan orang hak paling alim hari ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sungguh pun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menaskan atas bahawasanya orang lain daripadanya lebih pandai, lebih qari Quran daripadanya, yakni daripada Abu Bakar As-Siddiq. Imam Syafi'i kata, walaupun dalam nas-nas menceritakan ada sahabat lain yang lebih qari lagi daripada Abu Bakar As-Siddiq, tapi Nabi pilih Abu Bakar ganti dia jadi imam. Itu hujah yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik bin Anas. Masalah dia kata, imam qari dikemudiankan daripada imam pandai fiqh. Tu duk ulang yang tu, tu sama cara. Ha, dia nak cerita lagi tu lah. Hak mana lebih dulu, hak mana lebih dulu. Tuan-tuan buka sebelah. Baik, masalah yang tulis di bawah tu, imam ahli hijrah. Yang ni kita tak ada lah zaman dah. Zaman Nabi dulu keutamaan. Selepas daripada qari Quran, dia tengok alim dengan sunnah. Lepas tu dia tengok apa? Hadis tu kata, fa in kanu fi sunnah sawaan fa aqdamuhum hijrah. Dilihat kepada orang yang hijrah lebih dulu daripada hak lain. Siapa yang hijrah sama dengan Nabi, dia pun mempunyai kelayakan lebih daripada yang hijrah kemudian daripada hijrah Nabi. Nanti pun tak payah baca. Tuan-tuan tengok lagi. Muka sebelah lagi, masalah dia kata imamkan orang yang lebih tua pada umur. Ha, yang tu kita baca. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kanu fil hijrati sawa'an fa akbaruhum sinnan. Maka jika adalah mereka itu sama dari segi hijrah dan perpindahan. Semua ni hijrah sama dengan Nabi. Maka dikehadapankan jadi imam orang yang tua pada umur. Dari segi qari semua sama kelayakan, dari segi alim fiqh sama kelayakan, dari segi alim sunnah sama kelayakan, dari segi hijrah sama kelayakan, tengok umur. Siapa yang lebih tua maka dia lebih utama dijadikan imam. Yakni apabila adalah satu kaum yang mau sembahyang berjamaah itu bersamaan semuanya pada fiqhnya, pada bacaannya, pada hijrahnya, maka ada di dalamnya seorang yang lebih tua pada umur ataupun lebih dahulu masuk Islam, nescaya dikehadapankan yang tua umur ataupun yang dulu masuk Islam, kerana bahawasanya ada fadilat yang melebihkan dengannya. Pasti orang tua lebih layak daripada orang muda jadi imam. Pasti orang muda dia rapalah dia banyak. Rapalah dia banyak. Tambah orang muda tak menikah lagi, lagi rapalah banyak. Kan? Orang tua ni pendek kata dia tak serabut banyak, dia tak rapalah banyak. Dia ibadat dia lebih tenang dan lebih cantik. Masalah dia nak fikir tak banyak. Anak semua lepas rumah dah. Anak semua menikah habis, pakat keluar pergi kerja habis dah. Dia hidup dia apa dia? Nak ibadat kepada Allah. Kalau dia jadi imam lebih cantik, sebab kacau dalam kepala dia tu kurang. Berbanding dengan imam hak muda ni, bukan imam muda, ni imam muda marah pula. Imam hak muda itu lain. Imam muda lain, imam hak muda lain. Imam hak muda ni dia duk fikir ni ustaz lagi nak pergi tukang sport rim nak ambil rim rubber tu. Imam yang muda. Okay. Muda, malumlah nama pun muda. Okay. Dia duk fikir ni nak pakai rim 16 ke 17. Dia kata kalau 17 tayar mahal sikit. Jadi imam. Kacau lah. Kacau. Hak tua nak fikir lagi pasal rim kereta. Adalah. Tayar dia botak boleh tak ambil. Tak apa nak fikir pasal tu tak rim. Maknanya apa? Serabut dia kurang. Maka itu keutamaan orang tua. Dia kata. Masalah dia kata imamkan orang yang lebih warak. Ni pula dia main perbincangan lain pula. Dia kata dalam kalangan hak tua-tua ataupun hak duada tu, alangkah cantiknya kalau kita boleh cari hak lebih waraknya. Kata Imam Nawawi, dan bagi kita mazhab Syafi'i, ada satu wajah yang telah memilih akan dia oleh satu jemaah daripada ashab kita, bahawasanya orang yang lebih warak itu didahulukan jadi imam daripada yang lebih fiqh dan yang lebih qari, kerana maksud menjadi imam itu berhasil daripada orang yang lebih warak, bahkan lebih banyak daripada orang lain. Ha, dia kata kalau hak warak ni lebih lagi. Warak ni apa tuan-tuan? Ha, dia satu yang sangat subjektif, nak terang secara tepat tak boleh. Warak. Ada setengah orang kata warak tu tengok hak biji mata udui tu warak. Dia kata, eh dah. Dah, udui bukan sebarang udui. Kadang-kadang udui tu pun kasar juga. Ada orang kata hak warak ni hak apa, hak cakap tak banyak. Hak tu warak, eh dah juga. Dia tak cakap banyak ni pasal dia tak ada idea. Bukan pasal dia warak. Ada tak cakap banyak, senang, ya, tapi tak senang. Ada. Maka tak cakap banyak itu bukan ukuran mutlak dia. Walaupun tak cakap banyak itu bagus, tapi bukan itu ukuran warak dia. Kan ada orang dia born as a good guy. Dia ni memang beranak main budak bagus. Ada. Siapa pun tengok muka dia kata bagus dia ni. Memang dia bagus, cuma dia tak semayang ya. Itu ya. Dia tak tipu orang. Dia tak cakap lebih kurang dekat orang. Tak, tak ada. Yang tu semua tak. Maknanya bagus tak bagus? Bagus. Tapi tak semayang. Tapi bagus. Kan? Dia dilahirkan sebagai orang yang bagus. Cuma tak semayang. Itu masalah. Cuma tak semayang tu boleh sebut kan? Tak. Tak semayang tu yang masalah besar. Bukan cuma yang tu. Kan? Kalau tak semayang, kenapa dah awal? Pangkah dah tak marah. Walaupun dia bagus, dia tak tipu orang, dia tak apa, tapi tak semayang ni kalau kita tak mau. Satu orang main nak masuk meminang anak kita. Kita anak perempuan. Satu orang main masuk meminang. Mula sekali kita nak tahu pada dia. Mula sekali. Kerja apa? Kita, kan? Kita mula pergi. Kerja apa? Tanya hak tu dulu. Kalau abang kerja tu hak boleh dengar punya. Okey. Jarang-jarang lah orang hari ni tanya. Semayang lah budak ni. Jarang. Tanya soalan tu. Tapi yang ke-35 lagi. Baru tanya. 1, 2, 3, 4, 5 hak lain dulu. Yang ke-35 oh lagi lupa nak tanya. Dia semayang lah. Hak tu lupa nak tanya. Pasal apa? Pasal itulah kita. Itulah kita yang sebenarnya. Soal agama bukan satu yang utama dalam hidup kita. Maka kerana tu tak menjadi keutamaan dalam kita nak tanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kan? Ini benda dia nak beritahu. Baik. So warak ni dia kata macam mana nak mengenalnya. Dia beritahu. Bermula orang yang warak itu telah mentafsir akan dia oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya At-Tahqiq dan juga di dalam kitabnya Majmu'. Imam Nawawi cuba nak terang yang kata orang warak itu macam mana. Iaitu orang yang menjauhkan segala syubhah kerana takutkan Allah. Itu satu. Bukan kata benda haram. Hak syubhah ni. Hak tak apa nak keluar ni pun dia tak mahu. Dia tak mahu. Syubhah ni banyak lah. Syubhah ni maksud dia apa tu? Kan benda hak kita tak jelas. Boleh ke tak boleh? Tak jelas. Di antaranya apa? Yang tak jelas ni di antaranya apa? Kita bila sebut itu kita nampak makanan dulu. Ada. Ni hak saham meh ni pun tak tahu juga macam mana. Kalau ni duduk mengamuk. Saham meh. Kan? Betul-betul. Okey ke tak kan? Tak tahu. Tak tahu syubhah. Kita tak kata tak okey. Dan kita pun tak berani kata okey. Pasal apa? Pasal kita pun tak tahu. Cuma yang tahu ni, mereka kata untung kuah. Jadi ramai ada hari ni yang tak tahu yang pangkai, tak tahu hukum dia halal ke haram ke, syubhah ke apa ke, tak tahu. Dengan kata untung kuat masuk. Tak warak. Tak warak. Pasal apa? Pasal kita tak clear tentang benda tu. Kita pi ranjau ambil lah. Maknanya warak tak ada. Orang warak ni hamai abang. Ceritalah untung kuat macam mana pun. Dia kata tapi halal lah. Dia duduk-duduk dia kerana tak halal ke tak lah. Ada ciri warak dalam diri dia. Faham tak? Contoh kita nak bawa macam tu. Contoh tu. Dia nak tahu dia pasal apa ni benda ni sekali lagi nak jadi duit. Benda ni tak lagi nak jadi duit. Duit ni tak lagi nak jadi sumber makan minum anak bini di rumah. Dia tak mau. Dia tak mau sekali lagi benda ni tak jadi elok kata. Benda ni nak jadi darah daging. Dia duduk dengar orang duk habaq di masjid. Kullu lahmin nabata min suhtin. Fannaru awla bih. Nabi kata setiap darah daging yang terbentuk daripada sumber yang tidak halal. Neraka saja yang layak bagi dia. Dia tahu benda tu, dia tak mau benda tu kena ke dia dan keluarga dia. Dia warak. Ini yang dia kata apa? Ciri-ciri warak ni. Dia kata itu bahawasanya ada berlebihan di atas keadilannya. Iaitu apa tadi? Iaitu orang yang menjauhkan segala yang syubhah kerana takut Allah. Dan di dalam aslul raudhah nama kita, iaitu bahawasanya ada berlebihan atas keadilannya, iaitu daripada bagus perjalanannya, jalan hidupnya dia jaga elok, dan meninggalkan keinginan nafsu daripada perkara yang busuk-busuk dan lucah. Maka apakala bermaksud warak itu dengan yang demikian itu, maka berhasillah orang yang menjadi imam itu khusyuk dia dalam sembahyang. Bila darah daging dia terbentuk daripada 100% sumber halal, khusyuk dia dapat. Khusyuk kita sampai malam ni umur nak 50-60 dah, kita pun tak tahu yang kata khusyuk tu macam mana. Pernahkah 50 umur kita malam ni sekali kita dapat khusyuk dalam semayang? Pernahkah? Tak tahu, tak berani kata. Pernahkah kita dapat lazat dalam sembahyang? Lazat. Dalam bahasa agama dia kata ada zauq. Dia ada tu satu mabuk dalam sembahyang. Dia sembahyang tu dia rasa tak tahu nak habang. Pernahkah rasa 50 tahun umur kita malam ni? Pernahkah rasa? Tak wani nak habang. Sikit yang ada dalam hati kita ni, sikit yang ada apa dia? Kalau tak sembahyang takut. Alhamdulillah, tu bagus dah tu. Bagus dah. Bila terlepas satu waktu sembahyang, kita jadi pucat, jadi ketak, jadi takut. Alhamdulillah, tu dah bagus dah. Kita tak dapat khusyuk dalam sembahyang pun, okey lah. Kalau sekiranya ada takut apabila kita tinggal satu perintah Allah. Pun okey dah. Jangan kita ni pergi jadi orang apa? Kita tak buat perintah Allah, tak berasa takut apa. Kita buat benda yang Tuhan haram, kita tak berasa takut apa. Habis kita ni. Jaga-jaga pagi, tengok pukul 7:30. Subuh dah habis dah. Kita macam mana pada masa tu? Kalau kita masa tu boleh duduk lawan gelak dengan bini kita, 50 tahun hang penat lah. Tapi kalau jaga-jaga 7:30 pagi, dah cerah dah, waktu subuh dah habis dah, dia main ketak. Dia main ketak. Dia rasa menyengat dalam hati ni. Dia main rasa takut. Rasa, ih awak ni aku ni. Tak pernah-pernah aku miss mayang. Dia main. Alhamdulillah. Walaupun kita miss mayang, takut tu Allah ada bagi dalam hati kita. Alhamdulillah. Lebih pada tu, kalau dapat khusyuk dalam sembahyang. Bila sembahyang ni kita dapat ni tak tahu nak habang. Tuan-tuan, benda-benda yang subjektif ni tak tahu nak habang. Bahagia, misalnya bahagia. Nak habang macam mana bahagia? Kadang-kadang orang ni, dia dapat kebahagiaan. Allah bagi dekat dia rumah tangga yang bahagia. Dia syukur dengan bini yang Tuhan bagi kat dia. Dia syukur dengan anak-anak yang Tuhan bagi kat dia. Bila orang tanya dia, Haji, Haji bahagia ke Haji? Dia tak tahu nak habang. Yang terbit di mulut dia apa dia? Alhamdulillah. Yang tu ya. Bahagia adakah? Dia nak cerita tak tahu. Bila orang tanya Haji, Haji bahagia ke rumah tangga? Dia sebut alhamdulillah. Yang mata turun deras. Alhamdulillah. Tuan-tuan. Bahagia ada kat dia. Dia nak cerita panjang tak tahu. Dia nak habang macam mana tak tahu. Tak tahu. Tapi hati dia bahagia. Dia syukur pada Allah. Benda susah nak cerita. Kalau bahagia tu susah nak cerita, khusyuk lagi susah nak cerita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Benda ni semua akan terhasil dengan apa? Di antaranya ni, jaga benda-benda ni. Haram ni tak mau langsung. Syubhat pun kalau boleh tolak pergi ke tepi buang. Bahkan jaga segala-galanya. Allah akan bagi benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan orang yang warak, yang memelihara diri daripada benda busuk, benda lucah, benda-benda yang tak elok dan sebagainya, semua dia jaga, maka terhasil khusyuk dalam diri dia dan boleh diharapkan mustajab doa. Itu yang lebih utama. Bila jadi imam, selain daripada dia menjadi imam yang sembahyangnya khusyuk, selain daripada itu, doa dia mustajab. Lepas sembahyang tu dia angkat tangan minta tu Tuhan dengar. Tuhan malu kalau tak bagi apa hak dia minta. Pasal apa? Pasal bagus dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kau dapat macam ni punya imam. Tak tenang dah. Anugerah Allah kepada karya itu. Gitu. Kerana yang warak itulah yang akrab kepada yang demikian itu. Orang warak dia ada benda ni. Dia ada khusyuk dalam sembahyang dan dia juga ada satu mustajab doa. Begitu. Dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya yang lebih daripada orang-orang kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takut kepada Allah di kalangan kamu. Itu yang kata takwa. Dia takut ke Tuhan, yang tu yang utama. Maka bermula mengiktibarkan keduanya pada menjadikan imam itu didahulukan atas orang yang zahid. Sehingga apabila bersekutu keduanya pada warak, tetapi seseorang itu berbeza ia dengan zahid. Ini lagi tinggi kategori. Bukan setakat warak, bahkan dia zahid. Zahid ni maksud dia apa? dunia tak ada dalam diri dia. Oh, susah, yang tu susah. Kategori tu nak pi susah. Satu orang boleh mengajar tentang zuhud, boleh mengajar tentang menjadi orang yang zahid, boleh mengajar, tapi dia sendiri tidak zuhud. Dia boleh hebat macam mana dunia tak lekat dalam hati sebahagian daripada wali Allah apa semua boleh hebat, tapi dalam hati dia ada dunia. Sebab nak pi ke makam tu, nak pi ke kedudukan orang yang zahid ni, orang yang zuhud atas dunia ni, bukan senang. Ni tak mau dunia ni bukan senang. Dia boleh main sat, dia boleh pi balik ni. Rasa ni. Satu sahabat saya tu ni, dia temai satu apa pun tak tahu dalam diri dia, nak kata zuhud ke zahid ke apa tak tahu, main dalam diri dia, televisyen pun buang daripada rumah ni. Televisyen buang. Dia main rumah kita, bawa anak-anak main rumah kita, dia tengoklah rumah kita, TV duduk dalam berapa biji. Dia tengok-tengok, anak dia ni pula mulut pipi kata pula, budak-budak kan, mulut capui. Dia pergi kata, dengar ke kita pula? Dia kata, apa ustaz ni TV banyak. Kan? Kita pun terkejut. Baik. Betul TV banyak, tengok TV pun tak ada anggun. Terkejut kita ni. Kita pun duk ingat ni, dahsyat dia paling ni. Dia paling ni heavyweight. Heavyweight. Bukan bantamweight. Kan kalau kita tengok boxing zaman dulu kan, zaman Muhammad Ali dulu kan, oh Muhammad Ali tu heavyweight, itu kalau main sekolah pun bounty kelas semua pakat turun di kantin pakat duduk tengok Mak Ali lawan dengan Joe Buckner zaman tu. Hak bantamweight ni kurus-kurus lah, kurus-kurus masuk pergi pakai seluang pendek tu pun nampak macam skirt guna tu, lompat pun nampak melayang-melayang-melayang, dia kena sebiji rebah pergi sampai penjuru. Yang tu bantamweight ataupun lightweight. Tak mahu tu. Ni hak sampai tengok TV pun tak mau nak marah ni semua dunia ni. Ini heavyweight. Apalah. Tidak lama kemudian. Dia beli LCD screen yang paling latest ni abu di rumah. Kan? Pasal apa? Pasal zahid zuhud tu maisat dia pergi balik. Masa dia main tu. Tak mau semua. Tak apa lama. Nak tahan tak apa. Nak tahan macam mana. Anak dia pergi sekolah. Di sekolah kawan-kawan duk cerita. Semalam gambar tu, gambar ni, gambar tu, gambar ni. Di rumah dia TV tak mau. Ini internet-internet semua tak ada apa. Semua kira tak ada. Nak duduk di dalam, dilingkungi oleh empat tembok batu yang tak berdunia dengan orang. Dia nak hidup macam tu dalam masyarakat hari ini. Mungkin bagus niat dia. Tapi boleh ke dia buat? Demai satu masa bukan LCD, LED hak leter sebenarnya buat main mak tak ada rumah, kita pula pergi berjalan di rumah dia. Sebaiklah anak kita besar-besar dah, mulut tak capai. Kalau anak kita pula pergi kata ya ya kita pun tak ada TV ni, ah yang tu baru dah. Jadi yang kata istiqamah, yang kata satu benda yang bukan senang untuk dipertahankan. Lebih baik kita hidup dalam dunia realiti, berpijak di bumi nyata. Jangan sampai ke tahap tak mau benda ni semua. Sebab tak mungkin kita nak buang benda ni semua. Tak mungkin. Ada tapi kontrol. Ada tapi kontrol. Itu lebih baik daripada pergi ambil satu pendirian tak mau semua ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi nak cerita kata nak jadi sampai tahap ni, tahap sampai zahid sampai tak mau semua ni, bukan senang nak abang. Kalau boleh buat betul, alhamdulillah, ini orang cukup bagus. Baik, dia kata apa? Sehingga apabila bersekutu keduanya pada warak, tetapi seorang itu berbeza ia dengan zahid, nescaya didahulukan jadi imam itu akan orang yang zahid. Itu lagi dahsyatnya ni. Masalah imam sembahyang di tempat orang. Ni pula satu tajuk lain. Kita pergi di masjid orang, boleh tak boleh kita duduk memandai, duduk jadi imam. Walaupun kita pergi masjid tu, kita mengajar, kita bagi kuliah di masjid tu, boleh tak boleh, tak lagi terus pergi celapak naik jadi imam. Dengan tak ada siapa suruh. Kita duduk ingat, kita memang mengajar malam ni, memang kita boleh jadi imam. Boleh tak boleh macam tu. Ketahuilah saudaraku, telah datang riwayat Tirmizi menyebutkan tiada boleh seseorang itu menjadi imam di dalam rumah orang ataupun di dalam masjid orang ataupun sebagainya melainkan dengan izinnya. Kita pergi rumah orang, kita pergi masjid orang, kita tak boleh nak naik jadi imam melainkan kita diminta ataupun kita diizinkan untuk menjadi imam. Baru boleh. Pasal apa? Hormat tuan rumah itu diajak oleh Islam. Hormat tuan rumah itu diajak oleh Islam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yu'ammu ar-rajul fi sultani. Dan tiada boleh jadi imam satu orang laki-laki akan satu orang di dalam perintahnya. Tak boleh. Dalam kawasan pemerintahan dia, kita tak boleh masuk jadi imam. Pemerintahan dia apa? Rumah dia. Rumah dia pemerintahan dia. Qaryah dia. Qaryah dia pemerintahan imam qaryah itu. Kita tak boleh dibuat pandai di tempat orang. Kata Nawawi, bermula barang yang telah menyebut oleh ashab kita dan lain daripada mereka itu, bahwasanya tuan punya rumah dan tuan punya majlis dan juga imam masjid itu lebih mustahak jadi imam sembahyang di dalam perintahnya itu daripada orang lain. Tuan rumah lebih berhak jadi imam, imam masjid lebih berhak menjadi imam. Dan jika orang lain itu lebih faqih dan lebih qari dan lebih waraq dan lebih afdal daripada yang datang itu sekalipun, walaupun hak main orang hebat, kelayakan menjadi imam orang tempatan juga lebih didahulukan, lebih diutamakan. Maka orang yang mempunyai tempat itu tetap lebih mustahak juga, lebih layak juga menjadi imam. Jika kehendaknya ia sendiri jadi imam. Kalau dia nak jadi imam, kita tak boleh potong. Dia kena jadi. Jika mau dia menjadi imam, nescaya jadi imam ia. Dan jika sekiranya berkehendak ia ke hadapan sesiapa, maka boleh ia izinkan. Kalau tu imam malam tu dia tak mau jadi imam, dia minta siapa-siapa, kau tu boleh naik. Tapi dengan syarat apa? Imam masjid tu suruh, baru boleh naik. Dan jika ada orang yang dijadikan imam itu orang kurang afdal nisbah kepada yang menjadi makmum kerana tempat itu di bawah perintahnya, maka berlaku ia sebagaimana kehendaknya. Imam tunjuk satu orang naik, sedangkan ada lagi hak lebih bagus daripada kawah imam tunjuk tu. Jadi kawah imam tunjuk tu juga. Pasal apa? Otoriti ada dekat imam masjid tu. Dia tunjuk siapa kawan tu naik. Walaupun ada hak lebih baik daripada kawan yang imam tu pilih. Tu Islam bagi keistimewaan kepada tuan rumah. Keistimewaan tu Islam bagi. Sama lah dengan nisbah kita dalam Malaysia ni. Malaysia ni, tuan Malaysia ni siapa? Orang Melayu. Kita jangan jadi orang Melayu yang marah dekat Melayu. Tak boleh. Kita orang Melayu. Nama Malaysia ni dulu apa dia? Tanah Melayu. Nama dulu ni. Tuan kepada negeri ni, siapa dia? Orang Melayu. Maka layak ke tak layak orang Melayu mendapat keistimewaan dalam negeri ni? Layak. Siapa kata layak? Islam yang memberi kelayakan itu. Tuan rumah menjadi orang yang paling layak untuk berkuasa di situ. Ini benda yang Islam dah kita. Jadi kalau hari ini kita jadi orang Melayu, kita tak mau keistimewaan kita, tak terdik. Kita memang layak mengambil keistimewaan kerana ini negeri kita. Kita tak mau orang sana. Tak mau orang punya pasal lah. Bagi main kat kami. Nampak benda? Ini asas yang ada di dalam agama kita. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, masalah dia kata imam kan sultan pada semayang. Macam mana cerita? Sultan, Sultan Kedah, dia main masjid barang tu musuh, dia nak jadi imam, boleh tak boleh? Ha, itu ceritanya. Baik, dia kata apa? Boleh. Bolehkah barang mana tempat? Boleh tak kalau dia Sultan Kedah, dia pergi mana-mana masjid dalam negeri Kedah, dia nak jadi imam, boleh ke tak boleh? Kata Imam Nawawi, telah berkata ashab kita, maka jika datang sultan ataupun naib sultan ke mana-mana rumah atau masjid di dalam perintahnya, nescaya boleh ia jadi imam di rumah orang dan di masjid itu dan lain-lainnya dengan ketiadaan izin siapa-siapa. Itu yang kata Islam mengiktiraf pemerintah negeri. Kalau dia main, dia nak naik jadi imam, memang tak payah siapa bagi kebenaran kat dia. Dia berhak untuk menjadi imam. Sultan mana yang boleh jadi imam ni? Sultan Muhammad V, Sultan Kelantan. Oh, pecah rekod tuan-tuan, pecah rekod. Bukan setakat dia boleh naik mengimamkan jemaah. Boleh sebut Sultan Kelantan tak bunyi terus. Siapa sabotas pula? Ya. Baru ni siapa nak kaya ni? Agak okay, tak, kita kena angkat tangan tabib dia. Bukan senang ni pecah tradisi. Dia boleh jadi imam semayang. Semayang hajat tu ribuan rakyat di stadium. Dia boleh naik jadi imam. Dia boleh pakai jubah. Oh tuan-tuan, kita ni orang kampung ni pun kadang tak boleh pakai jubah. Terai pakai berdiri depan cermin, senyum seorang-seorang buah boleh. Tak boleh dah. Kita ni hak marhaib ni. Hak tak ada apa ni pun kadang tak boleh pakai. Terai pakai juga pergi berdiri depan cermin, belek kiri, belek kanan juga. Tak tahu pakai lagi boleh. Buah balik. Dia sultan tu kan. Dia sultan. Dia boleh pakai. Dan dia boleh pakai jubah bukan kerana nak pergi semayang hajat di stadium. Dia boleh pakai jubah tu naik kereta terbang daripada Kota Baru pergi Kuala Lumpur. Oh, tengoklah internet lah banyak gambar. Kereta dia nak mai di airport tu semua exco kerajaan negeri semua tunggu. Rup, kereta dia sampai buka pintu turun-turun dia pakai jubah. Ampun tuanku, daulat tuanku pun tak mahu dah. Allahu Akbar. Dia kata bila pun kita mau ingat Allah Tuhan Maha Besar. Tuan-tuan, satu orang sultan boleh buat lagu tu hebat tuan-tuan. Hebat tuan-tuan. Mereka bukan dibesarkan macam kita. Mereka dibesarkan dalam suasana istana mereka. Lain. Tiba-tiba dia boleh tukar. Dia boleh mau jadi macam tu. Alhamdulillah. Timbalan kalau ni. Timbalan yang dipertuan agung. Alhamdulillah. Ya. Sonok kita ni bukan ada apa-apa. Dia bukan kenal kita apa. Tapi kita tumpang toy. Tumpang sonok. Bila tengok orang yang kedudukan itu. Macam tu keadaan dia. Dia boleh nak jalan, dia boleh nak jalan tu tunggu ni Aziz ada, dia tunjuk bagi tunggu jalan dulu, dia nak ikut belakang. Panjang sangat cerita pasal tu. Tu bukan pasal apa pun, seronok tu berkat kepimpinan negeri tu, tarbiah kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati, benda ni kita kena tengok dengan satu ambil yang tiba. Ambil iktibar. Jangan tengok macam mana ikan kering duk tengok. Duk tengok tak tahu kepala ekor. Kita tak mahu juga. Kita tengok, kita nak ambil iktibar. Masya Allah. Ini tajuk dia main ni. Dia kata apa? Bila sultan sebuah negeri turun, dia memang boleh jadi imam. Tak payah siapa izin dia. Dia mempunyai authority untuk menjadi imam di mana-mana tempat di bawah jajahan takluk dia. Siapa yang mengiktiraf benda ni? Ugama mengiktiraf benda ni berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Baik, masalah dia kata duduk di tempat tertentu bagi seseorang. Adakah harus seseorang itu duduk di tempat yang tertentu bagi tuan rumah? Ini nak cerita keistimewaan tuan rumah ni. Rumah kita. Dalam rumah kita tu kadang-kadang dia ada satu tempat yang menjadi satu tempat kemuliaan kita. Dalam hadis dia kata takrimati. Tempat yang menjadi kemuliaan kita. Di kursi tempat tetamu duduk mai duduk tu, ada kursi satu, ada kursi dua, ada kursi tiga misalnya. Tempat yang menjadi keistimewaan kita sebagai tuan rumah ialah kursi hak satu tu misalnya. Siapa mai pun, kawan mai ke, adik-beradik mai ke, siapa mai pun, selalunya dia akan duduk kursi hak satu tu. Baik, kita apabila kita pergi bertamu di rumah dia, kita pergi jadi tetamu di rumah dia, kita sampai, kita tak boleh duduk melainkan setelah dia ambil tempat dia dan dia suruh kita duduk. Sebab apa? Respect dia sebagai tuan rumah, dia layak duduk di tempat yang dia nak duduk. Siapa bagi keistimewaan ni kepada tuan rumah? Siapa bagi? Islam bagi di dalam hadis yang kita duduk baca lah ni. Kalau tuan sebiji rumah kecil diberi keistimewaan, tuan kepada negara yang besar ni, sama juga ada keistimewaan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata, adakah harus seseorang itu duduk di tempat yang tertentu bagi tuan rumah? Boleh tak kita masuk-masuk, kita duduk ikut suka mana tempat kita nak duduk? Boleh tak? Boleh. Kerana dirinya sendiri, seperti kursinya ataupun hamparannya yang tertentu baginya sahaja, dan tempat duduk orang yang datang tidak ada ataupun ada lainnya. Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ini, taulah kita akan hukumnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yujlasu ala takrimati fi baitihi illa bi iznih. Itu hadisnya. Dan tiada harus didudukkan atas tempat yang tertentu bagi tuan rumah di dalam rumahnya melainkan dengan izinnya. Kita tak boleh pergi duduk suka hati kita. Dia kata duduk, kita tunggu dia duduk dulu. Tang mana dia duduk, hak lebih tu kita boleh duduk. Pasal apa? Pasal respect tuan rumah. Islam ajak kita, suruh kita hormat tuan rumah. Nah, baik. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Sa'id dan Anas bin Malik bin Al-Khuwairith dan Amru bin Salamah. Dan katanya lagi, hadis Abi Mas'ud itu hadis yang hasan lagi sahih. Syekh Al-Albani kata ini hadis sahih, dia kata. Baik, dia kata imamkan, tengok di bawah tu, imamkan lain daripada imam masjid pada masjidnya, apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i, dan bermula imam bagi masjid itu seperti hukum tuan rumah juga. Tu imam satu masjid, dia macam tuan rumah kalau kita pergi rumah dia. Maka aku tidak suka bahawa mara ke depan menjadi imam orang yang lain daripada imam masjid itu. Imam Syafi'i kata, imam masjid tu lebih aula, lebih layak jadi imam daripada orang lain. Melainkan sultan. Sultan ini juga termasuk di dalam kategori sultan ini orang yang berkuasa. Kalau nisbah kepada daerah ni, siapa dia? Qadi daerah misalnya. Kalau qadi daerah mai, dia layak menjadi imam. Dan dia boleh naik tanpa izin siapa-siapa. Pasti nisbah kepada daerah, dialah ketua daerah itu. Nisbah ke negeri, sultan. Orang-orang ini semua mempunyai otoriti. Dan otoriti itu di-endorse, disahkan oleh ugama. Begitu. Baik. Dan barang siapa jadi imam ia daripada bapa laki-laki, daripada orang yang aku makruhkan dia akan imamnya, maka mendiri dia akan sembahyang, nescaya memadai akan imamnya. Bermula yang ikhtiarnya ialah barang yang telah aku sifatkan itu, daripada mara akan jadi imam itu akan ahli fiqh dan qari Quran dan tua umur dan dilihat pada nasab keturunan. Dan jika menjadi imam oleh satu orang Arabi yang datang pindah ke negeri, atau orang Badui yang tinggal di kampung-kampung, maka tidak mengapa ia insyaAllah. Dia kata kalau orang lain naik jadi imam, semayang sah dah? Semayang sah. Tapi tak apa cantik. Hak cantiknya apa? Tuan rumah itu lebih lebih utama. Dia kata, melainkan bahawasanya aku, kata Imam Syafi'i, aku suka jadi imam itu marakan orang-orang yang pada apa-apa hal pada menjadi imam. Imam Syafi'i kata, kok mana pun aku suka tu imam tempat tu juga yang naik menjadi imam. Masalah dia kata, imamkan orang yang huduh perangai, apa hukumnya? Dia ni perangai huduh, dia duduk naik jadi imam, apa hukumnya? Ni banyaklah soalan orang duduk tanya kadang-kadang kan. Ustaz ni tu imam tempat kami ni, lagu ni duduk cerita ni, macam mana kami berimam dengan dia? Okey, so kita baca dia kata apa? Kata Imam Syafi'i di dalam kitab dia Al-Umm, dan barang siapa sembahyang dia atas satu sembahyang daripada orang yang baligh lagi Muslim yang mendiri ia akan sembahyang, nescaya memadai akan dia. Kalau dia orang Islam, baligh cukup umur, dia naik jadi imam, sembahyang tu sah. Dia kata tak ada masalah. Dan mereka yang di belakangnya, yang ni menjadi makmum oleh sembahyang mereka itu, maka jika adalah ia ketiadaan dipuji akan halnya pada agama sekalipun, sehabis-habis kuat ia menyalahi puji-pujian pada agama sekalipun, kerana sesungguhnya telah sembahyang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang orang yang tiada dipuji pada perbuatannya daripada kalangan sultan dan lainnya. Itu dalilnya. Dia ada hadis lain. Cerita Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sidina Umar. Dia banyak riwayat hadis. Dia orang hebat. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Tuan-tuan, dia menjadi makmum kepada, siapa dia jadi imam? Hajjaj. Manusia jahat. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia ni sebelum kemunculan dia pergi jadi governor, perintah apa semua pun, Nabi dah sebut dalam hadis dah. Nabi sebut dah. Nabi kata akan lahir daripada tempat dia ni. Yang dia kata Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Thaqafi tu nama tempat dia. Saqif. Akan lahir daripada Saqif, Nabi kata. Satu orang yang sangat jahat perangainya. Nabi sebut lah. Cuma tak tahu siapa. Kemudian baru dia ni muncul. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Cukup jahat. Jahat dia ni sampai ke tahap apa? Abdullah bin Zubair. Anak angkat Nabi. Anak kepada Zubair bin Awam. Salah seorang daripada 10 orang yang jamin syurga. Cucu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ni Abdullah bin Zubair ni. Cucu Abu Bakar, anak angkat Nabi, anak ponakan Aisyah, anak kepada salah seorang yang jamin syurga. Abdullah bin Zubair ni. Hajjaj buat apa? Hajjaj bunuh dia. Mayat disulam, disandak di dinding Kaabah. Lepas tu dia ambil mayat tu, dia pergi lempak di perkuburan Yahudi. Tuan-tuan boleh cek dalam Sahih Bukhari, ada hadis tentang benda ni. Jahat dia ni sampai tahap tu. Jahat ni Hajjaj di Yusuf As-Saqafi ni. Jahat dia sampai macam tu. Dia mai ke tempat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sidina Umar Al-Khattab. Dia mai, dia satu tabiat Hajjaj ni apa dia? Dia pergi mana pun dia nak jadi imam. Kalau uduh. Imam Malik, Imam Mazhab Maliki, Imam Malik. Orang tanya dia, wahai imam, apa imam nak kata pada Hajjaj ni? Oh, Imam Malik ni tentu orang cukup hebat lah. Kalau kata warak, dialah manusia warak. Kalau kata zuhud, dialah orang yang zahid. Imam Malik ni kata apa tentang Hajjaj ni? Dia kata dalam Quran yang kata faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasiqun. Quran dia sebut ni tiga-tiga sifat tu ada ke dia, Imam Malik ni. Sifat kufur pun ada dekat dia, sifat fasik pun ada dekat dia, sifat zalim pun ada dekat dia, dekat Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni. Bukti dia, ramai sahabat mati tangan dia. Bila dia nak bunuh orang, dia bangkit berdiri, dia tengok orang, dia kata, inni qad ra'aitum warru'usan qad aina'at. Hari ini, dia kata, aku tengok di depan aku ni. Banyak, dia kata, kepala-kepala yang sudah masak ranum untuk dipetik, dia kata. Dia nak bunuh orang. Dia sebut untuk orang takut habis. Dia tabiat dia ada, dia pergi tempat mana pun dalam kawasan dia, dia nak jadi imam. Ini tajuk ni, imamkan orang yang huduh perangai, apa hukum dia? Bila dia pergi di tempat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, macam biasa dia nak jadi imam. Ibnu Umar bagi lalan, eh, pasal apa? Anggar benda. Dan Ibnu Umar semayang belakang dia, semayang. Bila habis semayang, dia pun bangkit balik. Orang pakat mai tanya kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, sahabat Nabi yang banyak riwayat hadis ni. Dia pakat kata, ya bin Umar, hang bukan tak tahu Hajjaj ni siapa? Hang boleh bagi dia naik jadi imam? Hang boleh berimam dengan dia? Apa jawab Abdullah bin Umar bin Al-Khattab? Dia kata, Nabi ada kata, kalau macam ni punya orang mai jadi imam, kalau dia orang bagus, dia dapat pahala, kita dapat pahala. Kalau dia orang tak bagus, dia dapat dosa, kita dapat pahala. Tak ada sangkut. Tak ada sangkut dengan kita. Kalau dia ni jemuan, dia naik jadi imam, dia jemuan, dia dengan Tuhan tu dia pergi settle. Kita ikut dia ni jadi macam mana, kita tak ada sangkut apa dengan dia. Nabi SAW kata, Kalau dia bagus, dia dapat pahala. Kita ikut, kita dapat pahala. Kalau dia tak bagus, dia dapat dosa. Dia dengan Tuhan, dia pisahkan. Kita dapat pahala. Nabi kata lagu tu. Dia kata. Dan inilah yang last dia kata apa? Kerana sesungguhnya telah sembahyang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang orang yang tidak dipuji akan perangai dan perbuatannya daripada kalangan sultan dan lainnya. Dia pun sembahyang. Tak ada jadi satu hal. Maknanya apa? Dalam masyarakat kita hari ini, kalau naik jenis-jenis jemuan ni jadi imam, boleh tak boleh kita berimam belakang dia? Boleh, tak ada masalah. Habis dia lagu tu, itu dia dengan Tuhan. Dia fikir lah. Kita tak sangkut dengan hal jahat dia. Semayang kita sah tak? Kalau semayang kita buat bagi elok, rukun cuma kita jaga, semayang sah. Semayang kita Tuhan terima ke tak? Itu Tuhan saja yang tahu. Siapa pun tak boleh beritahu. Jadi nak abang kata apa? Tidak salah mengikut orang yang macam ni menjadi imam. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insyaAllah kita masuk. Iza amma ahadukumun nas fal yukhaffif. Ini juga satu tajuk penting. Dia kata apa? Apabila kita jadi imam kepada orang, ringankan sembahyang kita. Ringankan sembahyang kita. Maksudnya apa? Jangan panjang. Jangan panjang. Kadang-kadang kita nakai. Kita nakai. Masa itulah kita nak test suara kita. Masa itulah kita nak test hafazan kita. Masa itulah kita nak jadikan platform untuk nak tunjuk dekat orang kelebihan kita. Ini dia panggil imam nakai. Dia panggil imam nakai. So, tajuk akan datang ni. Tajuk dia, apabila kita jadi imam, ringankan sembahyang kita. Pasal apa? Hadis ni insyaAllah dia akan beritahu kemudian. Pasal apa? Belakang ni macam-macam orang dia ada. Kita jangan duk ingat kata apa. Hadis ada ni semua orang muda-muda. Haa? Kita duk kata aduk ada di belakang kita ni semua orang yang boleh tahan. Kita panjang sikit tak ada masalah. Betul ya, orang muda. Tapi emergency nak main, kita tak tahu macam mana. Emergency, tuan-tuan faham emergency? Duk elok-elok, tak ada apa. Takbir Allahu Akbar, habis doa kita dia memulai kot. Itu dia panggil emergency. Duk elok-elok. Tak ada aku kata daripada tadi duk tahan pada. Duk elok-elok. Allahu Akbar. Lepas tu dia memulai perut. Dia memulai ni sampai ke tahap biji mata bujulin. Duk tahan ni. Imam pula bunyi apa? Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli qadirin dah. Mayang syah pula empat rakaat. Rakaat pertama dia duk main tabarakallazi. Rakaat kedua sekali dia nak main lam yakuni. Memang kuning nama muka dia ni. Dengan duk tahan ni. Ugama dia mengambil kira benda ni. Dia ambil kira benda ni. Hak nak main emergency, hak memang sedia sakit. Ada orang tak boleh berdiri lama. Dia tak boleh berdiri lama. Bila lama dia duduk terkendun. Terkendun dah terkendun. Mula semayang lagu duduk elok tu. Lepas tu terkendun. Ini pun satu bahasa yang dewan bahasa kena ambil buh dalam dictionary. Cantik perkataan tu. Dia terkendun. Dia duduk semayang bola tu elok, lepas tu dia kendon, dia kendon, dia kendon. Dia lagu nampak tu duduk pendek, lagu tu dia kendon, tu dia kata terkendon. Dia kena ni surah Al-Mulk ni, tabarakallazi biyadihil mulk. Bukan cakap kendon, lalai duduk, lalai duduk terus dia ni. Jangan kita ni pergi jadi imam pembuli, dia panggil. Imam pembuli, pergi duduk buli makmum mak semayang ni. Jangan. Ini tajuk yang akan datang, dia akan main tajuk tu. Kemudian dia akan main lagi cerita fi tahrimi salah wa tahliliha. Semayang ni dia ada border dia, dia ada sempadan dia. Sempadan haram dan halal dia. Sempadan haram dan halal dia. Tahrim semayang tu bila? Takbiratul ihram. Bila Allahu Akbar, benda hak tak sah ni sebelum takbir boleh buat, lepas takbir tak boleh buat. Dah jadi haram. Sebelum takbir tadi minum air makan semua boleh. Takbir Allahu Akbar tak boleh makan, tak boleh minum dah. Maka takbiratul ihram itu menjadi tahrim dia. Tahlil dia bila? Tahlil dia bila bagi salam. Ada jawab. Tahlil dia bila? Ila hadratin Nabi Mustafa. Itu tahlil lain. Ini tahlil. Tahlil. Kan? Tahlil dia bila? Salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia dah keluar dah daripada sembahyang. Dalam tempoh tu, sandwich. Sembahyang ni satu sandwich. Daripada takbiratul ihram dengan nak bagi salam tu, hak tengah tu, inti telur ke inti sardin tu, hak tengah tu, kena jaga api-api. Sama lah halnya dengan apa? Dengan orang yang pergi buat haji, orang yang pergi buat umrah. Bila sampai di miqat, nawaitul umrah wa ahramtu biha tu, niat aja, pak dia start dah, recording jalan dah. Tak boleh cum lah. Tak boleh cum. Nawaitul umrah wa ahramtu biha. Aku niat umrah dan berihram dengan, tak lagi. Tak boleh. Bila niat aja, pak kata pedaya masuk. Kita dah duduk di dalam tempoh, kita dipanggil muhrim. Orang yang di dalam ihram. Tadi ni, baru 5 saat tadi ni, kita boleh buat beberapa benda. Bila niat yang nawaitul umrah, dah tak boleh lah. Rambut tak boleh duk tarik keluar, tak boleh nampak nyamuk nak tampang, tak boleh duk cari kemplekat cak gajah nak pakai, tak boleh lah. Tapi boleh, lami tak boleh. Maka sempadan itu, sempadan tahrim dia. Ini kena faham. Kalau tidak, bukan setakat ibadat tak sah itu satu bang. Kita berdosa pula satu bang. Kita dah niat ihram, tentu kita macam-macam pergi buat benda tak boleh buat dalam ihram. Habis. Pergi buat pula tawaf, tawaf pula buat tak sah. Pasal apa? Pasal kain ihram kita bernajis. Kain ihram nak duk pakai itu tadi, daripada Madinah, nak mai ke Mekah. Lepas di Bir Ali, kita niat ihram. Lepas itu kita singgah dekat satu R&R, tempat rehat dia makan. Masa makan tu kita pergi pancung. Kita pergi pancung dengan kain ihram duk melerik juga, pergi kena air najis dalam jamban tu. Kain ihram tu kita pergi duk pakai tawaf. Kita tawaf dalam keadaan tidak suci pakaian ihram kita. Tawaf itu tak sah. Bila tawaf itu tak sah, kita tidak tahallul. Kita pergi sa'i, lepas sa'i kita cukup rambut, kita potong rambut dan sebagainya. Sedangkan tawaf kita tak sah. Tak sah pasal apa? Pasal kain ihram kita mutanajis. Maknanya apa? Maknanya kita tak tahallul. Maknanya apa? Maknanya kita balik Malaysia, buat balik ihram ke Malaysia. Maknanya apa? Maknanya kita balik, mari kita bersama dengan isteri kita dalam keadaan ihram. Dalam keadaan kita ni muhrim. Makna dia apa? Makna dia doa elok-elok kita pergi cari dosa. Dia kata haji, umrah ni bukan satu benda siapa ada duit boleh pergi. Tapi dia satu benda yang kena teliti. Kena hati-hati. Jangan sampai pahala kita cari, dosa yang kita bawa balik mai. Ni tajuk ni cerita tentang sempadan sembahyang, lebih kurang hal dengan sempadan haji dan umrah. InsyaAllah panjang umur. Kita tengok pada bulan depan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul hasr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. الحمد لله.